9 bulan aku gak cukur rambut. Pacar yang demen menyuruh rambut panjang. Ayahnya ngomel aku dibilang hantu. Disemprot-semprot sampai aku kelang kabut. Sekarang pikiranku buntu. Dicukur anaknya yang ribut. Ayahnya seorang penghulu. Aduh Mac, jadi bingung. Kupikir lagi dicukur atau jangan. Kalau dicukur cinta bakalan amruk. Enggak dicukur ngelawan babenye. Penghulu dendam bakal enggak bisa nikah. Ampun, soal rambut aja diributin. Pikir lagi dicukur atau jangan. Kalau dicukur cinta bakalan ambruk. Enggak dicukur ngelawan babenye. Penghulu dendam bakal enggak bisa nikah. Akhirnya aku habis pikir. Terserah pacarku mau ribut. Yang penting ayahnya penghulu. Gundul juga gak apa-apa, biar bapaknya senang. Aduh Mac sedap, palaku jadi ringan. Licin mengkilap, gak pakai minyak rambut. Dole dole jak, kepala gundule botak. Pakai kopiah, gak lagi disemprot. Tak, gundule botak. Men, ini baru kepala.